sedih tak dirasa. Gitar berbunyi riang gembira, jauh malam dari petang. Beribu bintang taburan menghiasi langit hijau, menambah cahaya jadi senang. Si miskin pun yang hidup sengsara semalam itu bersuka. Jadi senang.